Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala: ماء البحر طهور. Air laut itu suci. Berarti bisa dipakai untuk bersuci. Baik itu berwudu atau untuk mandi. Baik mandi janabah maupun mandi haid wa nifas. Bisa juga dipakai untuk mensucikan najis, baik itu najis yang ada di badan atau najis yang ada di pakaian atau najis yang ada di bejana-bejana. Suci sebagaimana air-air suci yang lain, baik air sungai, air danau, air sumur. Suci. Apakah boleh diminum? Apakah boleh diminum? Jawabannya boleh. Tapi dikarenakan asin yang sangat, maka disuling terlebih dahulu. Suling, dihilangkan kadar garamnya menjadi air yang tawar. Bisa diminum. Kalau minum air laut aslinya ya semakin diminum semakin haus, membuat mati. Nah, ini berkaitan dengan masalah airnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Maka semua hewan-hewan laut itu hukumnya halal. Ikan-ikan yang di laut dengan jutaan jenis dan ragamnya halal. Hukum asalnya adalah halal. Dikecualikan ketika ada yang mengetahui atau dari penelitian jenis ikan ini beracun, misal. Kalau dimakan, maka akan membuat orangnya mati. Maka dikecualikan dari hukum asal tadi. Yang ini jangan keluar dari hukum asal dikarenakan dia beracun. Jangan dimakan karena memadaratkan. Dengan hadis la darara wala dirar. Itu masalah ikan. Hewan-hewan yang lain selain ikan juga dikatakan halal. Di sana ada anjing laut. Ada lagi. Hah? Singa laut. Al-Muhim yang hidup di laut. Itu semuanya adalah halal. Barakallahu fikum. Jangankan yang hidup antum sembelih. Bangkai saja halal dimakan. Dan yang dimakan dengan bangkai di sini adalah bangkainya hewan-hewan yang memang hidup di laut, yang sudah mati, yang sudah ngambang-ngambang itu bisa untuk makan. Adapun bangkai hewan darat, ya sudah jadi bangkai dilemparkan ke laut, tetap haram. Barakallahu fikum. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang timsah. Tahu timsah? Buaya. Buaya laut. Buaya laut. Bukan buaya sungai. Buaya laut. Lain sungai, lain laut. Kalau di laut itu ada buaya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan halal. Ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan haram. pendapat sebagian ulama yang rajih untuk buaya laut yang memang tinggalnya di laut adalah halal dengan riwayat ini al-hillu maitatuh. Yang juga dikhilafkan yang ngambang-ngambang itu hewan ya, bukan anu, hewan-hewan yang sudah ngambang ya, sudah mati, sudah bangkai, sudah mengambang. Ada yang mengatakan hukumnya halal, ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan haram, pendapat sebagian kecil ulama. Yang rajih halal, selama itu adalah hewan laut yang hidup kembang di laut, maka halal. Al-hillu maitatuhu, sehingga semuanya halal. Ada paus, hiu dan segala macam yang termasuk predator laut, itu semuanya adalah halal. Barakallahu fikum. Kecuali yang tidak bisa dimakan karena mengandung racun atau semisalnya, ketika ada penelitian yang seperti itu, maka jangan dimakan karena mengandung unsur kemadharatan, keluar dari pengecualian tadi. La darara wa la dirar. Dipahami ya? Ada mungkin sebagian ikan-ikan yang di laut itu membahayakan bagi penderita penyakit tertentu, misalkan. Maka yang ini khusus untuk penderita penyakit ini, jangan makan ikan itu karena khawatir memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Khusus untuk dia jangan. Kalau sampai membuat dia mati, hukumnya haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kamu jangan melemparkan diri kamu pada kehancuran. Juga dengan hadis la darara wa la dirar, bagi dia tidak boleh, bagi yang lainnya adalah halal. Ada kan seperti itu? Ada. Di sebagian penyakit tertentu enggak boleh makan ikan laut. Kalau makan ikan laut akan menghambat kesembuhannya atau semakin memperparah penyakit. Bagi dia jangan, bagi yang lain nikmat dimakan. Sebagian mereka alergi kalau memakan ikan laut. Gatal-gatal semua, maka bagi dia jangan dimakan. Kalau sampai menyebabkan dia mati, maka haram dimakan bagi dia saja. Itu namanya pengecualian secara kasus. Barakallahu fikum. Selebihnya al-hillu maitatuhu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu, haddathana Affan ibn Muslim as-Saffar, قال حدثنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا أبو طياح عن موسى بن سلمة قال dari موسى بن سلمة dia berkata حججت أنا وسنان ابن سلمة, aku berhaji bersama dengan Sinan bin Salamah, ومع سنان بدنه, dan Sinan membawa badanah unta. Fa azhaqat alaihi, ternyata unta itu memayahkan dia. Azhaqa ay a'ya, membikin orangnya parah, payah. Jadi untanya ini rewel, enggak bisa jalan. Qala fa'ayya bisya'niha, dia pun tidak sanggup menangani unta tadi. Fakultu, maka saya katakan, la'in qadimtu makkata la astabhathanna an hadha, sungguh kalau aku sampai di Mekah nanti, aku akan mencari pembahasan tentang masalah ini. Ya, ini aku tanyakan teman-teman, bagaimana ini mau haji membawa hewan badanah untuk haji, ternyata dia izhab. Qala, berkata sang rawi, falamma qadimna makkata, ketika kita sampai di kota Mekah, qultu, saya berkata, intaliq bina ila ibni Abbas, ayo kita berangkat bersama-sama menuju Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fadakhalna alaihi wa indahu jariyatan, maka kita pun masuk menemui Ibnu Abbas, wa indahu jariyah, dan di sisinya ada budak perempuan. Wa kana li hajatan, saya punya dua hajat. Wa li sahibihi hajah, dan temanku punya satu hajat saja. Faqala, dia berkata, ala uhalliyaka, maukah kamu aku wakili sehingga aku sendiri saja yang masuk. Itu maknanya takhliyah, itu mengosongkan. Maknanya, maukah aku saja yang masuk menemui Ibnu Abbas, mewakili kamu. Jadi enggak dua-duanya masuk, satu yang masuk. Itulah. Saya katakan, enggak bisa. Jadi masuk dua-duanya. Fakultu, maka saya bertanya, saya ceritakan kepada Ibnu Abbas. Kanat ma'ibadanah, tadi saya membawa badanah unta. Fa'azhafat alaina, dia pun izhaf atas kami, memayahkan kami. Fakultu, maka saya katakan, lain qadimna Makkah tala astabhathanna an hadha, kalau kami sampai ke kota Makkah, sungguh-sungguh aku akan mencari pembahasan tentang masalah ini, mempertanyakan masalah ini. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil budri ma'a fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus al budun, jamaknya badanah, unta-unta untuk hadyu. Ma'a fulan, bersama dengan si fulan. Wa amarahu fiha bi amrih, Rasul memerintahkan dia tentang onta-onta tadi dengan perintah dari beliau. Dikasih perintah-perintah, kamu mau begini, begini, begini, begini. Falamma qafa raja', ketika dia berangkat, raja'a, dia kembali lagi. Orang yang diutus tadi untuk mengurus onta-ontanya Rasul, ketika dia berangkat, dia kembali lagi. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asna'u bima azhafa 'alayya minha, apa yang harus aku lakukan dengan unta-unta yang mengizhaf aku, yang memayahkan aku, kayak sudah enggak bisa berjalan dan segala macamnya, apa yang saya berbuat? Faqala, maka Rasul mengatakan, inharha, sembelihlah unta itu dengan nahr. Nahr itu unta berdiri, kaki, satu kaki di depannya ditekuk, diikat dengan iqal, jadi akan apa namanya, menderem begitu, kepalanya mendongak, ditusuk di bagian nahrnya, di bagian nahrnya, apa nahrnya itu? Di bagian dada atasnya itu tusuk, bismillah gitu ya, tusuk, naikkan. Jadi bukan disembelih, tapi di nahr. Itu nanti muncrat darahnya, dia akan terjatuh, mati. Wajabat junubuha, dia langsung terjatuh, tak lama dia akan mati. Itu cara menyembelih unta, namanya nahr. Inharha, sembelihlah dia dengan nahr. Wasbugh na'laha fi damiha, celupkan sandalnya dia ke darahnya. Ini kaki-kakinya itu, jangan kayak sandalnya kan, celupkan di darahnya dia. Wadribhu ala safhatiha, kamu pukulkan pada bagian bagian apa, bagian rusuknya. Sofha itu kalau dia miring, kalau dimiringkan, ini sofha. Pundak bagian atas namanya sofha. Yang ini juga sofha, jadi bagian-bagian samping-samping unta tadi itu. Wala ta'kul minha anta wala ahadu min rafaqatik, dan kamu jangan memakan daripadanya, kamu dan sesiapapun dari teman-teman kamu, jangan dimakan. Qala, dia berkata lagi, faqultu lahu, maka saya bertanya lagi kepada Ibn Abbas, akunu fi hadhil maghazi fa aghnama, saya berada pada peperangan-peperangan ini, fa aghnam, saya mendapatkan ghanimah, fa a'tiqu an ummi, lalu aku membebaskan ibuku dari perbudakan. Afa yujzi'u 'anha an a'tiq, apakah cukup dari dia kalau aku yang membebaskan dia dari perbudakan? Artinya bukan ibuku yang menebus dirinya, aku yang bebaskan dia. Saya dapat ghanimah, saya beli ibuku, saya bebaskan dia. Apakah cukup? Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amartum ra'ata Sinan Ibn Abdillah al-Juhani, saya pernah memerintahkan istrinya Sinan bin Abdillah al-Juhani radhiyallahu anhu, ayas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarat imratu Sinan bin Abdillah al-Juhani ayas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ummiha tawfiyat walam tahjuj. Istrinya Sinan bin Abdillah al-Juhani memerintahkan Sinan suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW an ummiha, tentang ibunya tuwfiyat, wafat walam tahjuj, dan belum berhaji. Ayujzi'u anha an tahujja anha, apakah cukup bagi sang ibu tadi kalau istrinya berhaji mewakili dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita law kana ala ummiha dainun, bagaimana pendapatmu kalau atas ibunya itu hutang, ibunya punya hutang, faqadathu anha, lalu anaknya itu yang putri itu membayar hutang ibunya, akana yujzi'u an ummiha, apakah cukup dari ibunya tadi? Qala, katanya Sinan, na'am, ya cukup. Artinya tidak harus ibunya yang bayar sendiri, bisa putrinya yang membayar hutang ibu tadi, cukup, hutang dia lunas gitu. Qala, maka Rasul mengatakan, faltahujja an ummiha, kalau begitu silahkan dia berhaji menggantikan ibunya. Syaratnya dia harus berhaji sebelumnya. Qala wa sa'alahu an ma'il bahr, kemudian dia bertanya kepada Ibn Abbas tentang air laut atau syahid. Faqala, kata Ibn Abbas, ma'ul bahri tahur, air laut itu suci. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih ala syarti Muslim, waqad akhraja ba'dahu, Imam Muslim telah mengeluarkan sebagian lafaz hadis ini, minhu qissatul budun, di antaranya kisah unta tadi. Qala wasail an ma'il bahr wa Sinan ibn Salamah, yang bertanya tentang air laut adalah Sinan bin Salamah, wal ijabah min Ibn Abbas, jawabannya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fahuwa mawqufun alaih, maka dia mawquf atas Ibnu Abbas, yakni mawquf ucapan Ibnu Abbas, bukan sabda Rasul. Qala wal umdatu fi hadha, sementara pegangan hujjah dalam bab ini adalah ala ahaditha sahihah, ya, pegangan hujjah dalam bab ini adalah hadis-hadis sahih, lam nadhkurha huna, yang tidak kami sebutkan di sini, pada kata-kata ma'ul bahri tahur, yang masyhur dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arbah, beliau ditanya tentang masalah air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, sehingga walaupun di sini adalah ucapan Ibnu Abbas, namun telah sahih hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, hadza wadhih. Terkait dengan masalah air laut telah kita jelaskan faedah-faedahnya di atas. Faedah yang lain adalah yang pertama, semangatnya salaf untuk berhaji. Semangatnya salaf untuk berhaji itu merupakan rukun Islam, ya Pak. Syiar yang paling besar menyempurnakan keislaman adalah haji. Harus semangat. Jangan cuma semangat kok ini, berusaha. Baik, berdoa dan berikhtiar. Jadi kalau antum mengumpulkan harta gitu, atau antum punya harta banyak gitu, yang di kepala antum itu jangan mikirin dunia doa ya. Wah, saya kepingin rumah, langsung bayangkan macam-macam. Saya kepingin rumah mentereng segede Masjid Al-Bayyinah ya. Nah, saya kepingin mobil, wah mobilnya yang bagus, yang zen, keluaran terbaru, apa. Nah, saya kepingin ini, kepingin itu. Tidak pernah terpikir, kepingin haji, kepingin umroh, kayak apa kayak gitu. Harus terpikirnya seperti ini. Yep, hal-hal yang sifatnya itu ukhrawi. Pengin haji, pengin umrah, kepengin wakaf, kepengin sedekah jariah, kepengin bangun masjid, apa begitu. Itu lebih manfaat untuk kepentingan akhiratmu. Walaupun juga boleh berkaitan dengan urusan duniawi, jangan melulu duniawi. Salafun Shalih semangat untuk berhaji. Ada kemampuan langsung berhaji. Apalagi sekarang ini nunggunya kelamaan. Nah, daftar reguler begitu di wilayah Gresik Surabaya sudah lama, sampai 20 tahun nunggunya. Nah, sekarang usianya misalkan 20 tahun, daftar sekarang baru umur 40 baru berangkat. Ya kalau umur panjang, kalau mati. Nah, rahimakallah. Masih gimana lagi? Semangat. Haji. Yang kedua, semangatnya salaf untuk mendapatkan ilmu bimbingan dari masyakil mereka sekecil apapun. Semangatnya salaf untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan terkait dengan masyakil mereka, muskilah mereka, masalah mereka sekecil apapun. Ada salaf. Ada kasus mau haji membawa unta, untanya bermasalah. Tanya ini bagaimana ini? Semangat. Datang ke kota Mekah, yang pertama kali mereka lakukan langsung datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menanyakan perkara ini. Semangat ya. Jadi bukan pertama kali datang ke kota Mekah selfie. Allahul musta'an. Ada bukan salafi, ada selfie. Hah? Ini enggak benar ya. Pertama kali datang ke kota Mekah yang dipikirkan adalah nasi Bukhari. Yang dipikir dunia terus. Yang pertama kali mau dimakan nasi unta. Dunia terus. Yang dipikir adalah ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita da'bu salaf, kebiasaan salaf rahimahumullahu taala, ar-ruju' ila al-ulama indal masyakil. Kemudian kembali kepada para ulama, kepada ahlul ilmi ketika ada muskilah. Sekecil apapun. Apalagi terkait dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu. Langsung datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan bab haji. Seseorang yang datang ke tanah suci membawa unta haji. Seseorang yang datang ke tanah suci untuk haji membawa unta untuk haji, ternyata untanya izhaf, maka dia melakukan seperti yang disabdakan Rasul di sini. Di nahr, sandalnya dicelupkan di darahnya, lalu dipukulkan di bagian sofhatnya, bagian tepian-tepian unta tadi, jangan dimakan. seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum. Paham ya? Kalau yang berhaji ke tanah suci membawa unta hadyu, lalu untanya izhaf, payah, tidak bisa apa-apa, maka dilakukan seperti yang disabdakan Rasul di sini. Yang berikutnya, diperbolehkan untuk menunjuk seseorang sebagai wakil membawa hewan hadyu ke tanah suci ketika dia berhaji, karena Rasul nyuruh si fulan. Jadi enggak harus dia sendiri yang nuntun hewannya, bisa nyuruh orang lain, fulan bawa hewan saya, maka dia berhaji sambil bawa hewan hadyu. Hajinya apa namanya, Fan? Haji kiran. Indah. Yang berikutnya lagi, baik, dalam membebaskan budak, tidak harus sang budak itu yang menebus dirinya. Bisa juga orang lain, baik kerabatnya, anaknya, atau yang lainnya. Yang penting dia dibebaskan. Si fulan budak, tidak harus dia yang menebus dirinya sendiri. Boleh entah kerabatnya, entah anaknya, atau orang lain bahkan membeli dia untuk dibebaskan. Maka statusnya dia bebas, bukan lagi sebagai budak. Ingat, dibeli untuk dibebaskan. Kalau dibeli dimiliki, ya jadi miliknya fulan. Yang berikutnya lagi, diperbolehkan untuk badal haji. Persyaratannya, yang menjadi badal sudah haji sebelumnya. Yang kedua, satu kali safar satu orang yang dibadali. Ini dua ketentuan penting. Yang menjadi badal sudah pernah haji. Yang kedua, satu kali safar satu orang yang dibadali haji. Yang berikutnya, lunas dari hutang, qada udain, membayar hutang atau lunas dari hutang, tidak harus orang yang berhutang yang melunasinya. Boleh orang lain, entah anaknya atau kerabatnya atau orang lain bahkan, membayar hutang dia dan dinyatakan lunas, walaupun orang lain yang membayarnya. Saya punya hutang 10 juta kepada si fulan, dah harus saya membayar. Datang misalkan siapa gitu, si fulan namanya Muhammad, masya Allah, datang ini hutangnya ustaz, bayar semua 10 juta selesai, saya selesai hutang saya lunas gitu, walaupun bukan saya yang menghutang, baik itu anak saya atau kerabat saya apalagi, atau orang lain, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadhihi bihadhihi, ini dengan ini. Hadhihi yang terkait dengan hadis ya, tanah-tanah yang dianggap kotor, tanah-tanah yang dianggap bau. Bihadhihi, dibersihkan dengan yang ini, yakni tanah setelahnya yang suci. Ini berlaku untuk kaum wanita yang mana pakaian mereka menutupi telapak kaki. Seperti yang masyhur, barakallahu fikum, pakaian laki-laki itu kan di atas mata kaki. Disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, kalau wanita akan kelihatan telapak kakinya, maka Rasul menambahkan berapa ya, Fan? Shibr. Shibr ya. Satu jengkal. Shibr ini kalau antum hitung dari mulai pertengahan betis, kalau antum hitung mulai dari pertengahan betis, satu jengkal, satu kilan ini masih kelihatan bagian bagian bawah telapak kakinya. itu ditanyakan oleh sebagian ummahatul sebagian sahabiah. Masih kelihatan ya Rasulullah. Bapak belum mengatakan zira. Satu hasta itu perhitungannya dari pertengahan betis. Pertengahan betis diukur sehasta ke bawah. Dipastikan telapak kakinya tidak kelihatan dan ada kelebihan kain pada jubahnya. Paham tuh? Ada kelebihan kain pada jubahnya. Jadi jubahnya itu mesti kalau berjalan mesti menyapu tanah. Barakallahu fikum. Itu yang lebih afdal bagi seorang wanita. Tapi boleh bagi mereka untuk menggunakan jubahnya dan sampai menyapu tanah. Yang penting telapak kakinya tidak kelihatan. Itu hadul jawaz, batasan boleh. Bicara afdal dilebihkan sampai betul-betul mata kaki tertutup dan ada kelebihan sedikit pada pakaiannya yang menyapu tanah. Barakallahu fikum. Kalau berjalan otomatis menyapu tanah. Kalau pas menyapu tanah yang basah, mungkin dianggap bau atau kotor dan segala macamnya, kan bermasalah. Ini bagaimana ya Rasulullah? Ini sebuah nama di sini belum mengatakan akan disucikan oleh tanah yang salahnya lagi. Sehingga dia dikatakan suci walaupun basah. Walaupun basah. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili wa Ahmad bin Yunus qala akhbarna Zuhair huwa ibn Muawiyah ridwan ibadu bin Muawiyah qala akhbarna Abdullah bin Isa an Musa bin Abdullah bin Yazid an imra'atin min bani Abdul Ashhal dari seorang wanita dari Bani Abdul Ashhal radhiyallahu taala anha, dia seorang sahabiah. Qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Saya bertanya ya Rasulullah, inna lana tariqan ila al-masjid muntinatan. Sesungguhnya kami memiliki jalan yang dilalui menuju ke masjid muntinah. Jalannya enggak bau. Fakaifa naf'al idza mutirna? Maka bagaimana apa yang harus kami lakukan kalau kami kena hujan? Diberi hujan. Kan basah tuh. Itu taruh udah bau. Kalau kena hujan ya basah dan bau. Qala, beliau bertanya, alaisa ba'daha tariqun hiya athyabu minha? Bukankah setelahnya masih ada jalan yang dia lebih wangi, lebih bagus daripadanya, yang tidak bau? Qalat, berkata sang wanita, qultu, saya jawab, bala, betul ya Rasul. Qala, fahadihi bihadihi, maka yang ini dengan yang ini. Yang ini, yakni tanah yang bau tadi itu, kalau mengenai pakaian, disucikan dengan yang ini, tanah yang thayyibah, yang bagus tadi. Barakallah. قال شيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح ورجاله رجال صحيح وجهالة الصحابية لا تضر كمجهولا وانتا صحابية تلك membahayakan لأن الصحابة كلهم عدول لأن الصحابة كلهم عدول لأن الصحابة كلهم عدول كلهم جدابة لأن الصحابة كان اسم إنا صحابة كلهم. Jadi apanya? Jadi apanya? Kullahum. Jadi apanya? Taukid. Jadi apanya? Udul khabar inna. Udulun. Apa kullahum jadi apanya? Jadi apanya? Antur. Jadi apanya? Taukid apa ini? Kan ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid, taukid maknawi. Baik. Qala al-hadithu akhrajahu Ibn Majah faqala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddathana Syariq an Abdillah bin Musa bihi. Indah. Wallah insyaAllah ya. Di antara faedah yang kita ambil dari sini adalah taharatu al-ard, sucinya tanah, Tanah itu hukum asalnya suci. Sampai ada bukti yang jelas ada najis padanya. Baik. Yang kedua, hukum asal jalan raya adalah suci. Hukum asal jalan raya adalah suci sampai ada bukti yang jelas terkena najis. Ada muhim. Jangan tuh melihat jalan raya, jalan raya yang apa yang aspal atau yang cor-coran atau yang tanah biasa, itu hukum asalnya adalah suci. Baik, sehingga ketika ada cipratan-cipratan air dari situ, suci. Sampai antum buktikan ini ada najisnya ini, maka dikatakan najis karena itu, karena najisnya bukan karena jalan rayanya. Lalu muhim ya. Ada yang terkait dengan bab ini adalah pakaian yang terkena sesuatu yang bau di sebuah jalan disucikan dengan tanah yang berikutnya yang bersih. Itu cukup dikatakan suci. Kalau datang waktunya sholat, ya kamu sholat menggunakan pakaian itu, gak ada masalah. Tapi kalau kepengen kamu bersihkan dengan air supaya tidak ada bekas-bekas cipratan, labas. Tapi tidak harus. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah hirsu nisa'is salaf. Hirsu nisa'is salaf alal ilm wa talabil ilm. Semangatnya wanita-wanita salaf untuk berilmu dan belajar ilmu. Dibuktikan dengan soal, bertanya tentang sesuatu yang iskal atas mereka. Ya, kata salaf. Jadi yang dipikir di kepalanya bukan masak. Gosip. Atau yang lain-lainnya. Jadi punya semangat untuk menambah ilmu. Entah dengan datang taklim, belajar, atau bertanya yang belum jelas bagi dia. Apapun muskilahnya, sekecil apapun muskilahnya. Ini menjadi barakatul ilmu. Semangat nisa'us salaf. Dalam bab ini barakallahu fikum. Naam. Di antara tariqah at-ta'allum at-ta'lim, tariqah belajar mengajar ialah su'alun wa jawab. Dengan cara tanya jawab barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dihafalkan yang kedua ini. Yang pertama kan panjang ya. Nanti alasannya enggak hafal, saya baca yang kedua itu dihafalkan. Barakallahu fikum. Cukup ya, Fan ya. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullahu ta'ala.